Assalamualaikum. Assalamualaikum yang di depan. Bapak. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih on nuangkan banyu ke ya. Tetap sadar ya bapak ya. Tetap ya. Oke, saya mau tanya gimana kabar saudaraku Argoba? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah bisa. Bareng-bareng di Fasol dan juga Merpati, Monata, Argoba semua.